sejak waktu yang berlalu tak akan pernah kembali. Bersyukurlah pada Allah, kita masih diberi rahmat-Nya. Bulan suci Ramadan, bersihkan hati untuk bertobat pada-Nya. Ampunilah ya Allah atas segala dosa yang ku perbuat. Ku bersujud pada-Mu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap waktu yang berlalu tak akan pernah kembali. Bersyukurlah pada Allah, kita masih diberi rahmat-Nya. Bulan suci Ramadan, bersihkan hati untuk bertobat pada-Nya. Ampunilah ya Allah atas segala dosa yang ku perbuat. Ku bersujud pada-Mu, Allahu Akbar, Allah Maha bertobat pada-Nya.